pa beta putus pusai. Pasir putih aluse, gunung dan tanjung beta seng lupai. Biar jauh bagi nie, tapi dekat di hati beta. Dari sana biar jauh begini ye, beta seng bisa lupa Maluku tanah pusaka. Satu nama, satu gandong, satu suku Maluku Malise. Dari sana.